wudhu'ul junub qabla an-naumi ma'murun bihi. Berwudunya orang yang junub sebelum tidur itu diperintahkan. Ini kalau seandainya antum junub, baik itu karena bermimpi ataupun karena bergaul dengan istri, maka sebelum tidur itu berwudu diperintahkan. Sebelum tidur berwudu, dan hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam, kalau kita lihat dari perkataan para ulama fikih, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan perintah di sini hukumnya adalah sunnah. Perintah di sini hukumnya adalah sunnah, artinya tidak wajib. Artinya kalau ada orang habis junub kemudian tidur tanpa wudu, tidak berdosa dan tidak diancam siksa. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di dalam mazhab Imam Malik ada dua pendapat, yaitu yang pertama adalah dianjurkan dan yang kedua adalah wajib. Yang pertama dianjurkan dan yang kedua adalah wajib. Kita tahu dari mana untuk menentukan ini wajib, ini sunnah berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur. Maka dilihat apakah di situ perintah atau tidak. Kalau seandainya dia perintah, maka menunjukkan kepada kewajiban asal hukumnya. Tapi kalau seandainya dia itu adalah perintah, kemudian ada hal yang bisa memindahkan dia dari wajib, maka berarti sunnah. Dan di sini Imam Ibnu Daqiq Al-Ait rahimahullahu taala menyebutkan bahwa telah terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih perintah untuk berwudu bagi siapa yang junub sebelum tidurnya. Perintah untuk berwudu bagi siapa yang junub sebelum tidurnya. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawadda waghsil dzakarak tsumma nam. Berwudulah. Itu perintah. Berwudulah. Kemudian basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Nah, ini menunjukkan perintah. Maka sebagian ulama, diantaranya mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, gurunya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan salah satu pendapat beliau adalah wajib karena terdapat perintah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi keluar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu tusibuhul janabah minal lain. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau dikenai junub di waktu malam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tawadda waghsil dzakarak tsumma nam. Berwudulah. Kemudian basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, perintah ini tidak menjadikan dia wajib. Beliau mengatakan walaisa fi hadzal hadis mutamassikun lil wujub. Dan di dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan pendapat yang mewajibkan. Fa innahu waqafa ibahatur raqat 'ala al-wudu. Fa inna hadzal amra fi qawlihi 'alaihi salatu wassalam falyarqud laysa lil wujub wala lil istihbab. Fa inna an-nauma min haythu huwa naumun la yata'alluqu bihi wujubun wal istihbab. Kata beliau, tidur itu tidak ada hukumnya dia wajib atau sunnah. Tidur sesuatu yang mubah. Maka berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur itu tidak ada hubungan sunnah atau apa? Atau wajib. Berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub tidak ada hubungannya dengan hukum sunnah atau wajib. Kenapa demikian? Karena tidur sendiri tidak dinamakan sunnah atau tidak dinamakan wajib, karena dia adalah perkara kebiasaan. Maka sepertinya Imam Ibnu Daqiq Al-Ait rahimahullahu taala beliau mengatakan fatatawaqqaful ibahatu hahuna 'ala al-wudhu wa dhalika huwa al-matlub. Artinya semestinya, seyogianya, al-aula lebih utama berwudu. Tapi dikatakan sunnah enggak, dikatakan wajib apalagi enggak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara antara tidur dengan hukum wajib, hukum sunnah enggak ada. Artinya kan orang berwudu itu ingin sholat, karena sholatnya wajib maka berwudunya pun wajib. Ada hubungannya wudu dengan sholat. Lah ini enggak. Tidur tidak ada hubungannya. Tidur itu sunnah, tidur itu mubah, kebiasaan. Hukumnya tidak sunnah, tidak juga wajib. Maka begitu juga berwudu bagi orang yang junub sebelum tidurnya, maka tidak ada hukumnya pada sunnah atau pada wajibnya. Paham enggak maksud saya? Paham ya? Nah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya, yang mengatakan wajib dalilnya apa? Yang mengatakan wajib dalilnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya illatuhu an yabita ala ihda at-taharatain khasyyatal maut fil manah. Artinya sebabnya kenapa diwajibkan bagi orang yang junub, kalau seandainya kita mengambil pendapat wajib, sebabnya kenapa diwajibkan bagi orang yang junub sebelum tidur adalah dikhawatirkan dia mati saat tidur. Saat tidur dia mati. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang mengatakan illatuhu an yanshita ila al-ghusl idza nala al-ma'a a'dha'ahu. Ada sebab yang kedua. Kata yang mengatakan wajibnya. Kalau orang kena wudu, kena air kan? Kalau kena air, semangat untuk mandi. Semangat untuk mandi junub. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allahu alam, pendapat ini yang mengatakan wajib lemah. Kita lebih condong kepada pendapat imma dia sunnah dianjurkan, siapa yang meninggalkannya tidak di apa namanya? Tidak diancam siksa, atau hukumnya mubah. Siapa yang ingin berwudu silahkan agar lebih bersih tidurnya di atas wudu. Siapa yang ingin tidak berwudu juga dipersilahkan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mengatakan wajib tadi apa ilatnya? Sebutkan dua. Yang mengatakan wajib. Sebabnya apa tadi kata mereka? Takut mati di atas junub. Tidak suci. Yang kedua, kalau berwudu semangat untuk mandi. Ah, oleh sebab inilah para ulama yang mengatakan wajib ini mengatakan bahwa annal haid idza aradatin naum hal tu'maru bil wudu. Nah, lihat. Haid nih. Kalau ingin wudu, kalau ingin tidur, apakah diperintahkan untuk berwudu? Berdasarkan illat tadi, sebab tadi, maka iya dianjurkan berwudu kalau begitu. Bahkan diwajibkan berwudu. Kenapa demikian? Karena takut mati. Pas lagi haid dalam keadaan tidur dalam keadaan haid. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Makanya saya sering ditanya oleh ibu-ibu, Ustaz, apakah dibolehkan wanita haid itu berwudu? Mungkin sebabnya ini. Ada yang mengajarkan bahwasanya wanita haid sebelum tidurnya berwudu, karena dikhawatirkan kalau mati maka dia tetap dalam keadaan minimal suci dari hadas kecil. Paham enggak? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan tidak bisa disamakan junub dengan haid. Coba siapa yang bisa nebak? Di sana kedengaran enggak? Tidak bisa disamakan junub dengan haid. Kenapa? Karena junub apa? Sekali. Kalau sehari. Kalau haid bisa berhari-hari. Jawabannya bukan sehari. Kalau junub bisa langsung dihilangkan hadas besarnya. Kalau haid menunggu suci baru hilang hadas besarnya. Maka tidak bisa dikiaskan. Dan ini juga nih merembet ke permasalahan lain. Ini juga yang kita ambil pendapat bahwasanya kalau wanita haid boleh membaca Quran asalkan tidak memegang mushaf. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Beda dengan junub. Junub memang tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena junub dia bisa menghilangkan hadas besarnya seketika. Sedangkan haid tidak. Dan tidak ada dalil pemisahan antara wanita haid, wanita suci dalam perihal membaca Al-Quran. Begitu ya. Paham ya pada ikhwan. Begitu juga junub masuk ke dalam masjid. Gak boleh. Karena ada ayatnya. Wala junuban illa abiri sabil. Dan tidak boleh junub untuk masuk dalam masjid kecuali hanya lewat saja. Tidak bisa disamakan dengan haid. Wanita haid, pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat ulama yang saya lebih condong kepadanya, boleh di masjid. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun kalau disamakan antara wanita haid dengan junub, maka tidak pas. Tidak pasnya tadi yang kita sebutkan. Bahwasanya apa? Junub bisa dihilangkan dengan segera. Dengan cara mandi dia. Hilang hadas besarnya. Kalau haid harus menunggu suci. Nah, itu kita ambil syarahnya dari kitab Ihkamul Ahkam. Sekarang kita ambil kitab dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan fihi dalalatun liman yaqulu biwujubil wudu lil junub 'indan naum. Di dalam hadis ini terdapat dalil bagi siapa yang berpendapat bahwa wajib berwudu ya bagi junub saat ia mau tidur. Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya permasalahan ini terjadi apa? Terjadi apa? Khilaf. Permasalahan ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah seperti Imam Syafi'i, ada yang mengatakan mubah. Ya, ada yang mengatakan mubah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama berpendapat sunnah. Nah, ingat ya. Dan saya ambil kaidah menyebutkan rahasia antum. Mazhab Imam Asy-Syafi'i kebanyakan mengikuti jumhur. Mazhab Imam Asy-Syafi'i kebanyakan mengikuti jumhur. Jumhur ulama di antaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya ini hukumnya sunnah. Ini tambahan faedah ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian? Nah, apa dalil jumhur yang menurunkan dari wajib perintah kepada sunnah? Ada hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita annahu alaihi salam kana yanamu wa huwa junub la yamassu ma'an. Nabi Muhammad SAW sering tidur kana la kana yanamu. Apabila ada fi'il kana kemudian setelahnya yanamu fi'il mudhari', maka itu yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada diulang-ulang dan sering. Diulang-ulang dan sering. Adalah Nabi Muhammad SAW sering tidur dalam keadaan junub, tidak menyentuh air sedikit pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Al-Muwaqqin rahimahullah menyebutkan apa penyebab dianjurkannya oleh jumhur berwudu sebelum junub? Apa penyebab dianjurkannya oleh jumhur berwudu sebelum junub? Penyebab pertama, ini pendapat Imam Malik, di annahu ta'abbud. Oh, pokoknya itu ibadah sudah. Enggak bisa diakalkan. Ibadah aja. Di annahu ta'abburi. Karena dia adalah bentuk peribadatan kepada Allah, syariatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yang junub, maka sebelum tidur dia mandi. Itu ta'abbud. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilat yang kedua sama tadi. Karena dikhawatirkan takut mati. Ilat yang ketiga sudah kita bahas juga, agar semangat untuk mandi. Karena memang kadang-kadang kalau orang junub di malam hari malas untuk mandi. Apalagi perempuan udah rambut panjang kadang-kadang, kalau mandi junub di malam hari maka akan basah rambutnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab yang keempat, yaitu al-hikmah fihi takhfiful hadath. Fala yustahabbu lil hadd illa an yanqati'a dam. Artinya untuk meringankan hadath. Orang junub itu hadasnya hadas apa? Besar atau kecil? Besar. Maka dengan wudu ringan hadasnya. Ya. Yang besar menjadi kurang hadasnya karena dengan wudu tadi. Oleh sebab itulah kata para ulama, wanita haid tidak dianjurkan untuk berwudu di setiap malamnya sampai darahnya terhenti. Sampai darahnya terhenti. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita katakan berwudu sebelum tidur, nah, terjadi khilaf di antara para ulama, apakah membasuh kaki atau tidak? Apakah membasuh kaki atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala, barang siapa yang junub kemudian dia ingin berwudu sebelum tidurnya, ada yang mengatakan tetap basuh kaki. Ada yang mengatakan tetap basuh kaki. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu alaihi salam kana idza arada an yanama wa huwa junub tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu, wudu beliau seperti sholat. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Kalau ingin berwudu sebelum tidur, bagi orang yang junub, wudunya sempurna. Artinya kakinya gak usah ditinggal. Tetap dibasuh. Ini para ikhwan. Taib. Ini masalah lagi. Para ulama berbeda pendapat lagi dalam masalah kalau ada orang junub wudu, habis wudu kentut. Nah, ya, kalau ada orang junub wudu, habis wudu kentut, batal nggak wudunya tadi? Nah, ini kan semuanya lari kepada permasalahan apakah wudu tersebut di syariat apa disunahkan, diwajibkan atau hanya mubah saja? Ya, ini pada ikhwah. Ada yang mengatakan, iya, berarti kalau dia kentut, batal lagi dia, wudu lagi. Atau kalau dia kencing setelah berwudu, berarti batal lagi, wudu lagi kalau begitu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan tidak. Tetapi batal wudunya itu kalau dia berjima' lagi. Baru batal. Allahu a'lam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada mengulang wudu kalau seandainya dia sebelum tidur berwudu kemudian batal wudunya, tidak ada syariat untuk mengulang wudu. Ya, tidak ada syariat untuk mengulang wudu. Paham enggak maksud Anda ini? Jadi kalau ada orang junub mau tidur berwudu kan, lalu batal, entah kentut, entah kencing, diulang lagi enggak wudunya? Maka Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat tidak diulang. Karena ya sudah selesai. Dan dia juga berwudunya bukan untuk sholat. Toh dia masih dalam keadaan apa? Junub. Masih dalam keadaan junub. Kemudian permasalahan. Dianjurkan untuk mengulang wudu saat ingin mengulang berhubungan dengan istri. Yang ceritanya ronde kedua. Antum kalaupun enggak paham ya udah sebagai pengetahuan sajalah ya. Saya dengar-dengar Ibrahim mau nikah ya. Jangan macam-macam, saya banyak mata-matanya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang jelas kalau seandainya ada orang setelah berhubungan dengan istri, kemudian dia ingin tidur atau dia ingin menggauli lagi istrinya, apakah dianjurkan berwudu? Maka jawabannya adalah iya, dianjurkan untuk berwudu. Ya. Dan ini adalah mazhabnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun mazhab Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tidak dianjurkan. Tetapi yang dianjurkan cuma membasuh kemaluannya saja. Ya, agar ketika berhubungan yang kedua, ronde kedua, itu dia tidak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan istrinya dalam keadaan kemaluannya kotor akibat air mani. Jadi pendapat yang kedua adalah tidak dianjurkan. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi wallahu alam, pendapat yang kita lebih condong kepadanya dianjurkan. Iya. Karena ini adalah pendapatnya para salafus salih. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa apabila suami ingin melakukan jima yang kedua pada malam yang sama, maka dianjurkan untuk berwudu. Ustaz, kalau seandainya tidak berwudu gimana? Ya tidak mengapa, tidak berdosa. Ya. Naam. Adzan. Tafadhal adzan. Man yu'adzin? Nasma' al-adzan, ba'din na'ud. Allah. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi masalah yang seputar ini. Apakah orang yang junub jika ingin makan dianjurkan berwudu? Kalau tadi ingin tidur ya. Ingin tidur sudah kita bahas, ingin ronde kedua sudah kita bahas. Ingin tidur. Ingin makan. Apakah dianjurkan untuk berwudu? Maka jawabannya adalah khilaf di antara ulama. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang kalau mau makan, itu diperintahkan untuk membasuh tangan, bukan membasuh kemaluan. Subhanallah ya. Sedangkan Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diperintahkan untuk berwudu sebelum makan bagi orang yang junub, sebagaimana dia wudu untuk sholat. Nah, ini khilaf para ikhwah. Saya belum tahu juga ini, belum mendalami juga apa dalil mereka berdua pendapat ini. Nah, kalau seandainya kita belum mendalami, ya sudah sebutkan khilafnya saja. Dan antum saat berdakwah tidak perlu untuk merojihkan. Ya, tidak perlu untuk selalu merojihkan, menguatkan salah satu pendapat, tidak perlu. Yang jelas, kita akhirnya mengetahui bahwa ada khilaf dalam masalah ini. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah menyebutkan faedah, kata beliau, di dalam hadis ini para ulama di antaranya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, dalla hadzal haditsu ala istihbabi at-tanadhuf min al-aqdhari 'inda an-nawm. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berbersih dari kotoran saat sebelum tidur. Li'anna al-insan la yakadu yatawadha hatta yaghsila ma bihi min adza. Karena tidaklah seseorang berwudu dan sebelumnya dia pasti membersihkan di dalam wudunya atau sebelum berwudunya kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Wa innama umiral insanu bidzalika inda naum. Dan diperintahkan manusia untuk berwudu sebelum tidur. Li'anna al-malaikata tabta'id 'anil wasakh war-rihil karihah wasyayatin tata'arradu al-anjas wal-aqdhar. Kata Imam Ibnu Mulaqin yang menukil perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, karena yang namanya malaikat itu menjauh dari kotoran, bau yang busuk tidak enak. Sedangkan para syaitan dan jin, mereka suka bau-bau yang kotoran dan najis. Wallahu a'lam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk tidak tidur kecuali di atas wudu. Artinya sebelum tidur berwudu. Tetapi illatnya, apakah itu karena malaikat ingin dekat dengan orang-orang yang dalam keadaan wudu atau tidak? Allahu a'lam. Tetapi ada riwayat memang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma mengatakan, innal arwaha ya'ruju biha fi manamiha. Ruh-ruh itu naik ya ke langit saat si punya ruh tidur. Ila sama fatumaru bis sujud 'indal 'arsy. Naik sedangkan pemilik ruhnya tidur. Naik dia sampai ke arsy kemudian sujud di situ. Fama kana minha tahiran sajada 'indal 'arsy. Nah, orang yang tidur sebelum tidurnya dia berwudu, maka dia bisa sujud di bawah arsy. Wa ma laysa bi tahir sajada ba'idan 'anil 'arsy. Sedangkan orang yang tidak bersuci sebelum tidurnya, maka dia sujudnya jauh dari arsy. Tetapi ini riwayat dipermasalahkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah menarik dari Imam Ibnu Mulaqin dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, bahwa ada namanya hukum ta'liq. Hukum mengaitkan. Hukum ta'liq, hukum mengaitkan itu ada empat. Mengaitkan yang wajib atas yang wajib. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Mengaitkan yang wajib atas yang wajib. jika kalian ingin sholat, maka berwudulah. Sholat hukumnya wajib, maka yang terkait dengannya, yaitu wudu, menjadi wajib. Paham ini? Mengaitkan yang wajib di atas yang wajib. Ya. Sholat hukumnya wajib, maka yang terkait dengannya, yaitu wudu, maka juga menjadi wajib. La salata bighairi tuhur, hadis Rasulullah SAW. Tidak sah sholat tanpa bersuci. Ini hukum pengaitan yang pertama. Mengaitkan yang wajib di atas yang wajib. Ada mengaitkan yang sunnah di atas yang sunnah. Contoh, dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah. Sudah? Maka hal yang berkaitan dengan pembacaan Al-Qur'an berarti juga hukumnya sunnah. Wudu yang berkaitan dengan ucapan ta'awudz yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran juga hukumnya sunnah. Ini para ikhwah. Kemudian mengaitkan yang wajib di atas yang tidak wajib. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna, jika kalian mentalak istri-istri kalian sampai kepada fanisfu ma faradtum, maka kalian memberikan setengah dari mahar yang kalian berikan kepada istri kalian. Ini berarti mengaitkan yang wajib mahar, ya, atas sesuatu yang tidak wajib. Yaitu kalau seandainya mentalak istri, maka dianjurkan untuk memberikan setengah dari mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian juga terakhir, yaitu mengaitkan yang tidak wajib dengan yang wajib. Yang tidak wajib dengan yang wajib. Contoh firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Lihat, jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Di sini timbul pertanyaan. Kan di situ perintah, Ustaz. Jika telah selesai sholat Jumat, maka kalian hendaknya bertebaran di atas muka bumi, ngais rezeki. Apakah bertebaran ini wajib atau tidak? Maka jawabannya tidak. Artinya, kalau habis sholat Jumat, langsung keluar semuanya. Pada dagang. Kan enggak juga. Pada jualan cilok, jualan pentol. Kan enggak juga. Ya, nah? Tidak seperti itu. Nah, ini penting. Ya, empat hukum ta'liq, mengaitkan yang wajib di atas yang wajib, yang sunnah di atas yang sunnah, yang wajib di atas yang tidak wajib, yang tidak wajib di atas yang wajib. Contohnya kita sudah sebutkan tadi. Nah, kita ambil syarah dari kitab Taisir al-Ulam Syarh Umdatil Ahkam pada hadis ini. Nah, beliau mengatakan al-kamal alla yanam al-junub hatta yaghtasil li'annahu al-iktifa bil wudu' rukhsah. Lihat ya. Yang sempurna sebenarnya adalah junub tidak tidur kecuali dalam keadaan sudah mandi. Junub. Sedangkan wudu itu hanya keringanan. Lihat ya. Wudu hanya keringanan. Artinya kalau ada yang ingin berwudu, kalau ada yang ingin tidak mandi karena satu dan hal terlalu dingin. Ya, saya pernah diceritakan oleh, waktu itu saya lagi kondangan, makan-makan gitu ya, seperti ini. Kemudian ada yang datang, Ustaz boleh duduk sini? Oh silakan Pak. Habis itu duduk beliau. Ustaz boleh kita sambil ngobrol? Oh silakan. Dalam hati saya ini gak jadi makan nih. Pasti ngobrol agama ini. Itu kebiasaan sudah. Akhirnya, beliau bertanya, Ustaz, apa hukumnya seorang istri menolak suaminya untuk digauli. Ya. Seorang istri menolak suaminya untuk digauli. Dia bilang, "Kita ini Ustaz, umur 50 tahun. Kadang-kadang dapat yang itu sebulan sekali masih mending, Ustaz." Kasihan kayaknya bapaknya itu. Ya. Saya tanya, "Kenapa istrinya menolak?" Katanya kalau sudah malam, karena umurnya 50-an juga, kalau sudah malam nanti mandi masuk angin. Nah, ini kan alasan. Alasan syar'i bahwa boleh mengambil wudu sebagai bagi orang yang junub sebelum tidur sebagai keringanan. Karena kalau mandi mungkin dia masuk angin. Nah, kita ambil dalam kitab Tadmihul Afham Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, nah ini, hirsus sahaba ala su'al amma tad'ul haja ilaih. Semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang sesuatu yang diperlukan. Maka kita harus mencontoh ini kebiasaan para salafus saleh. Tidak malas bertanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Innama syifa'ul ayyis su'al." Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Nah, yang lain-lain sama ya. Yang lain-lain sama sebagaimana sudah kita pelajari tadi. Taib. Dalam kitab Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah juga sama, tidak ada tambahan. Cukup kiranya kalau seandainya antum-antum yang hadir di sini ada yang ingin bertanya, maka tafadhal. Wudu lagi atau tidak gitu. Maka jawabannya tidak. Kita mengambil pendapat tidak. Tidak wudu lagi. Karena wudu itu sendiri tidak disyariatkan karena tidurnya gitu loh. Wudu itu sendiri tidak disyariatkan karena tidurnya, tetapi disyariatkan karena untuk menghilangkan hadas, meringankan hadasnya. Wallahu a'lam. Berwudu lagi atau tidak, hukum yang kita ambil ya, yang kita kuatkan. Maka saya lebih condong kepada pendapat iya, karena ada ilatnya untuk lebih menambah semangat. Ya, antum nggak paham, susah ya ngomongin. Ya, untuk lebih menambah semangat, ya, seperti itu. Nah itu dia, artinya itu juga salah satu sebab kalau seandainya mati dalam keadaan junub ada apa? Ya, toh? Salah satu sebab yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan orang yang orang yang mau tidur dalam keadaan junub, dia wajib berwudu. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena ilatnya kurang kuat. Gitu. Paham ya? Artinya kalau ada orang yang mati dalam keadaan junub, apakah kemudian dia tercela? Tidak kan? Tidak tercela. Nah. Dan juga ada kisah Hamzalah yang disebut mempunyai gelar Ghasilul Malaika. Hamzalah, sahabat Nabi yang baru menikah, kemudian bergaul dengan istrinya, belum sempat mandi sudah ada panggilan perang. Akhirnya meninggal dalam keadaan junub. maka akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Nah, di situ kan tidak tercela malahan. Paham ya? Allahu a'lam. Sepertinya ini hadis juga bermasalah, ya, dari sisi bahwa semestinya membasuh kemaluannya itu sebelum berwudu, sebagaimana yang kita lakukan kalau ingin mandi junub. Bukankah kita pertama kali membasuh kemaluan, baru berwudu, baru mandi? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Tirmidzi tadi. Iya. Hadis riwayat ini Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Ini juga yang menyebabkan kita katakan tadi bahwa dianjurkan memang berwudu, tidur dalam keadaan berwudu. Ya, tidur dalam keadaan berwudu. Cuma sekarang kalau seandainya ingin tidur dalam keadaan berwudu, ingin tidur dalam keadaan suci, semestinya dia ngapain? Wudu atau mandi sekalian? Mandi kan? Bagi yang junub nih, kalau seandainya ingin tidur dalam keadaan suci, semestinya dia apa? Mandi, bukan berwudu. Makanya kita katakan wudu tadi adalah keringanan. Wudu tadi adalah keringanan. Nah, ini ada pertanyaan, jika semisal berwudu sebelum tidur adalah sunnah, setelah berwudu lalu mendatangi istrinya berulang kali dan berwudu lagi, apakah ia mendapatkan pahala sunnah? Inilah yang kita katakan para ikhwah, wallahu a'lam, bahwa tidak ada kaitannya antara tidur dengan berwudu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Daqiq Al-Ayt rahimahullah taala, tidak ada kaitannya tidur dengan wudu. Dalam artian, tidur dengan wudu itu, kalau orang junub, apakah dia ada kaitannya tidur dengan wudu? Tidak ada kaitannya. Ilatnya hanya sekedar untuk membersihkan saja. Ilatnya hanya sekedar untuk membersihkan saja. Nah, tidak ada lagi pertanyaan. Di YouTube juga tidak ada. Cukup kiranya kita mau sholat. Ah, satu lagi. Yang hukum taklik tadi itu, kalau yang wajib sama wajib, kayak semisal sholat wajib, wudunya jadi wajib. Nah, itu kalau sholatnya asalnya sunnah, sholatnya dilakuin berpahala kan? Kalau sholat ini berpahala, apakah wudunya jadi berpahala juga? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang kalau misalnya sholatnya sunnah, Iya. Ya. Enggak, maksud dari wajib di sini bukan berarti sholatnya sholat wajib, bukan. Artinya, kalau orang ingin sholat, apakah sholatnya sunnah, apakah sholatnya wajib, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Paham ya? Maksudnya? Oh, ini jelas. Wudu itu sendiri adalah ibadah tersendiri yang kalau seandainya seorang berwudu saja tanpa sholat, dia dapat pahala atasnya. Paham enggak? Kalau orang berwudu saja tanpa sholat, dia berpahala atasnya. Karena ada hadis tentang mengulang-ulang wudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuhafiz 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Nah, di sini menjaga wudu kan tidak mesti hanya untuk ingin apa? Ingin salat. Paham ya? Nah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.